Dongeng Bahasa Indonesia. Pakaian Baru Kaisar. Pada suatu hari, hiduplah seorang kaisar. Dia sangat makmur, tapi dia bukan penguasa yang baik. Yang dia pikirkan hanyalah pakaian barunya. Sang kaisar terbiasa mengenakan baju baru setiap harinya. Orang-orang biasanya mengatakan kalau dia mengganti pakaiannya hampir setiap jam. Dia juga terbiasa menghabiskan semua uangnya untuk menjahit pakaian dengan model dan motif yang baru. Hei, kau mengenakan baju baru hari ini. Apa kau akan mengenakan pakaian baru besok? Tidak, tidak. Aku bukan kaisar yang bergantung baju setiap saat. Ya, kita harus memikirkan keluarga kita. Kita tidak bisa boros seperti sang kaisar. Dia tidak begitu peduli dengan kerajaannya, warganya, dan bahkan tentaranya. Sungguh orang yang egois. Dia bahkan tidak punya selera pakaian yang baru, tapi tetap berharap kita untuk mengaguminya. Apa kita punya pilihan? Kau bisa dipenggal jika kau tidak suka dengan pakaiannya. Iya, benar. Suatu pagi yang cerah, tibalah beberapa penipu di kerajaannya. Mereka menjahitkan beberapa pakaian untuk beberapa pria di kerajaan. Orang-orang tidak tahu apa yang mereka kenakan, tapi si penipu membual banyak hal mengenai pakaian itu, sehingga orang-orang tidak bisa menolaknya. Dan juga, mereka bilang hanya orang-orang yang bijak yang bisa melihat pakaiannya. Di mana pakaianku? Apa kau tidak melihatnya? Ini ada di tanganku. Tidak, aku tidak bisa melihatnya. Oh, tidak. Satu orang bodoh lagi yang kita temui. Kami adalah dua penjahit terbaik di dunia. Hanya orang-orang yang bijak yang bisa melihat pakaian yang kami jahit, bukan orang bodoh sepertimu. Bijaklah, maka kau akan bisa melihat pakaianmu. Iya, iya, ini sangat indah. Seketika, mereka menjadi terkenal. Hingga sang kaisar mendengar soal mereka. Sang kaisar mendengar banyak hal mengenai jahitan mereka yang sempurna, dan dia memutuskan untuk menjahitkan beberapa baju kepada mereka. Panggil penjahit-penjahit itu ke istanaku. Aku ingin kau menjahitkan beberapa pakaian untukku. Kami merasa terhormat mendapatkan kesempatan ini. Kami akan jahitkan beberapa pakaian terbaik yang sangat indah untuk yang mulia. Semua orang akan iri padamu. Tapi yang mulia, ada yang spesial dari pakaian kita. Apa itu? Hanya mereka yang pantas dengan posisinya yang bisa melihat, bukan orang-orang bodoh dan tidak pantas. Sang kaisar berpikir sendiri. Dia bisa tahu siapakah penasihat yang tidak pantas dengan kedudukan mereka. Kami akan membutuhkan beberapa sutra terbaik dan beberapa benang sutra. Mohon sediakan kami sebuah mesin tenun dan beberapa hari untuk mempersiapkan pakaian yang mulia pernah kenakan. Sang kaisar menawarkan mereka uang yang banyak dan memerintah semua penjaganya untuk tidak mengganggunya saat mereka bekerja. Si penipu menyimpan semua kain dan benang sutra di ransel mereka, menyiapkan mesin tenun di ruangannya, dan mulai berpura-pura menenun sesuatu. Semua penasihat kaisar ketakutan saat mengetahui tentang pakaian itu. Bagaimana denganmu? Bisakah kau melihat pakaian yang mereka jahit? Aku dengar itu tidak pernah terlihat. Bagaimana jika kita tidak bisa melihat pakaian kaisar? Kita semua kehilangan pekerjaan kita. Beberapa hari berlalu, dan sang kaisar memanggil perdana menterinya dan meminta untuk memeriksa sampai mana pekerjaannya. Orang tua itu awalnya ketakutan, tapi dia mematuhi sang kaisar dan pergi ke ruang penjahit. Saat berjalan ke ruang penjahit, sang perdana menteri berpikir, "Sang kaisar telah membuatku dalam masalah. Bagaimana jika aku tidak bisa melihatnya? Dia akan mencabut semua tugasku." Sang perdana menteri memasuki ruangan dan melihat kedua pria bekerja di mesin tenun, tapi tidak bisa melihat pakaian yang ditenun. Kedua penjahit menyambut sang perdana menteri dan menunjukkan pola yang mereka desain untuk kaisar. Kenyataannya, tidak ada apa-apa di tangannya, tapi sang perdana menteri tidak punya pilihan lain selain mengaguminya. Dia pun kembali ke sang kaisar. Kau menyukainya? Luar biasa yang mulia, pola yang mereka buat untukmu sungguh indah. Sang kaisar sangat senang. Setelah beberapa hari, dia mengirim dua orang penasihatnya untuk memeriksa bagaimana pekerjaan penjahit itu. Mereka tiba di ruangan. Si penjahit menunjukkan kepada mereka pakaiannya, dan mereka pun mengagumi karya pada kain itu. Kami telah mendesain karya terbaik untuk Yang Mulia. Perhatikan keakuratan dari karya ini. Ini akan terlihat hebat di Sang Kaisar. Kedua penasehat itu merasa bingung karena mereka tidak melihat apapun di tangan penjahit itu. Mereka kembali pada Sang Raja dan merasa bingung. Jadi, bagaimana baju baruku? Indah Yang Mulia, kami tidak pernah melihat pakaian seindah itu dalam hidup kami. Itu adalah hal yang paling menawan yang pernah kau kenakan, Yang Mulia. Bagus. Tanyakan mereka kapan mereka siap. Aku ingin melihat pakaianku sebelum mereka keluarkan dari mesin tenun. Sang Kaisar pergi ke ruangan di mana para penjahit bekerja. Selamat datang, Yang Mulia. Apakah kalian sudah selesai? Ya, Yang Mulia. Semua pakaianmu sudah siap. Ini dia. Sambil berkata, si penjahit melambaikan tangannya seolah mereka memegang pakaiannya. Mereka menjelaskan keindahan dari pakaian baru yang mereka jahit untuk Sang Kaisar. Sang Kaisar tidak melihat apapun. Dia berpikir sejenak. Aku tidak melihat apapun. Apakah ini berarti aku tidak pantas di kantorku? Berarti aku akan kehilangan singgasanaku. Yang Mulia, apa kau menyukai karya kami dengan kanopi merah Anda? Silakan lihat. Iya, ini indah. Aku sangat menyukainya. Belum pernah kumiliki jubah seindah ini. Terima kasih, Yang Mulia. Kapan pakaian baruku akan siap? Aku tidak sabar untuk mengenakannya. Hanya beberapa hari lagi. Sang Kaisar menyetujui untuk mereka bekerja beberapa hari lagi. Beberapa penjaga kaisar memperhatikan para penjahit. Mereka berpura-pura menjahit pakaiannya, tanpa benang dan jarum. Para penjaga kaisar bingung melihatnya. Berita tentang pakaian kaisar menyebar ke seluruh kota. Semua orang sangat antusias untuk melihat pakaian baru kaisar. Setelah dua hari, sang kaisar pergi ke para penjahit. Apakah pakaian baruku siap? Ya, Yang Mulia. Ini dia. Kau akan terlihat seperti orang paling menawan di dunia ini begitu kau mengenakannya. Ini dia. Silakan lepaskan pakaianmu, Yang Mulia. Sang Kaisar melepaskan pakaiannya dan mengenakan pakaian yang ditawarkan oleh para penjahit. Setelah mengenakan pakaian itu, dia ke cermin untuk melihat pakaian barunya. Wow, kau tidak akan merasakan beban tubuh ini. Ini seringan sarang laba-laba. Ini sangat cocok, kan? Iya. Ini indah sekali. Kerja yang bagus, Tuan Menteri. Iya, Yang Mulia. Dua ruang tidur istana diangkat dari jalur Sang Kaisar. Entah bagaimana, dan mengikutinya. Kemudian prosesi dibuat di kota. Sang Kaisar berjalan di keramaian. Semua warga memperhatikan pakaian baru Sang Kaisar, dan semua mengaguminya. Sang Kaisar sangat senang dengan apresiasi warga. Dan ketika prosesi memasuki tengah kota, seorang anak kecil polos melihat ke Sang Raja dan berteriak. Dia hanya mengenakan celana dalam. Hei, diamlah. Kenapa kawanku? Dia berani mengatakan yang sebenarnya, kita tidak. Kau bilang aku tidak berani. Jika kau berani, maka katakan yang kau lihat. Sang Kaisar tidak mengenakan apapun. Dia telanjang. Sang Kaisar terkejut mendengarnya. Tapi kemudian dia lebih terkejut. Kemudian, semua pria berdiri dan berteriak tentang pakaian baru Sang Kaisar. Sang Kaisar merasa malu. Tapi dia tidak bisa meninggalkan prosesi begitu saja. Semua penasihatnya telah berbohong dan memuji pakaiannya. Dia tidak mempedulikan teriakan-teriakan tentang pakaiannya. Justru, dia berjalan dengan bangga, dan kedua pengawalnya mengikutinya. Saat Sang Kaisar berlalu, semua orang di sana bertertawakannya.